الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا قال الإمام أبو شجاع رحمه الله قال والترتيب على ما ذكرنا قال الشيخ تقي الدين الحسني الفرض السادس الترتيب وفرضيته مستفادة من الآية إذا قلنا الواو للترتيب وإلا فمن فعله وقوله عليه الصلاة والسلام إذا لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ إلا مرتبا ولأنه عليه الصلاة والسلام قال بعد أن توضأ مرتبا هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به أي بمثله رواه البخاري ولأن الوضوء عبادة ترجع في حالة العذر إلى نصفها فوجب فيها الترتيب كالصلاة فلو نسي الترتيب لم يجزئه كما لو نسي الفاتحة في الصلاة أو النجاسة على بدنه. تفضل Pak. Tolong dibaca terjemahannya. Nah, berurutan. Seperti yang kami sebutkan, fardu keenam adalah tertib atau berurutan. Sifat fardunya diambil dari ayat manakala kita mengatakan bahwa huruf wawu atau dan menunjukkan urut-urutan. Jika tidak, maka dalilnya diambil dari perbuatan dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak berwudu kecuali secara berurutan. Juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesudah berwudu secara berurutan, ini adalah cara wudu yang Allah tidak akan menerima salat kecuali dengan cara ini, riwayat Bukhari. Juga karena wudu merupakan ibadah yang dalam keadaan ada halangan kembali kepada setengahnya, sehingga wajib mengerjakannya secara berurutan seperti salat. Seandainya seseorang lupa melakukan secara berurutan, maka wudunya tidak sah. Seperti seandainya dia lupa surat Al-Fatihah dalam salat atau ada najis dalam badannya. Oke, jazakumullah. Di sini tartibu ala ma dzakarna dan di antara dan rukunnya adalah tartib, yaitu berurutan sebagaimana yang telah kami sebutkan dari kronologi wudu. Qal al-fardhu as-salis wa tartib. Kewajiban yang keenam adalah tartib. وفرضيته مستفادة من الآية إذا قلنا الواو للترتيب dan kewajiban fardiyah kewajibannya sifat fardunya mustafadatun diambil dari mana dari ayat ya ayat ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa anna ada huruf wa aydiyakum ila al-marafiqi kemudian wa lagi wamsahu bi ru'usikum kemudian wa lagi wa arjulakum ya ilal ka'bain itu ada huruf waw kan? Fardu tartib pengurutannya itu diambil dari ayat kalau misalnya kita katakan waw di sini waw itu untuk tartib kan kita pahami kayak fa baru tartib tapi waw kalau misalnya diterjemahkan di sini kemudian yaitu menunjukkan kemudian berarti untuk tartib tetapi biasanya waw itu bukan untuk tartib untuk ataf semata yaitu menyamakan antara sebelumnya dan setelahnya. Nah, makanya dikatakan oleh Syekh di sini wa illa nah dan kalau misalnya waw ini bukan untuk tartib, okelah misalnya kita anggap waw ini bukan untuk menunjukkan urutan. Ya, misalnya bukan untuk menunjukkan urutan. Fa min fi'lihi wa qawlihi alaihi salatu wasalam, maka dalilnya kefarduan atau kerukunan tertib itu min fi'lihi wa qawlihi alaihi salatu wasalam dari perbuatannya Rasul dan dari ucapannya Rasul. Penertiban itu diwajibkan kita fahami dari perkataan dan perbuatannya Rasul. Rasul SAW selalu berbuat wudu seperti ini urutannya. Enggak pernah selain ini, enggak pernah diacak, enggak pernah. Ini menunjukkan bahwasanya tertib itu adalah kewajiban dan kefarduan dalam wudu yang enggak melakukan itu batal wudunya gitu. إذ لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ إلا مرتبا. Karena lam yunqal, belum pernah dinukil, belum ada dalilnya dari Rasulullah SAW annahu, bahwasanya beliau tawaddu'a, berwudu, ya, illa murattaba, kecuali pasti urut, ya, enggak mungkin, enggak pernah ada riwayatnya beliau wudu acak-acakan. Wali annahu alaihi salatu wassalamu qala ba'da an tawaddu'a murattaba. Lah, karena Rasulullah SAW itu berkata ba'da, setelah an tawaddu'a murattaba, setelah berwudu secara berurutan, apa perkataan beliau? Hadza wudu'un la yaqbalu Allahu sholata illa bih. Ini adalah wudu, suatu wudu yang apa ya Rasulullah? La yaqbalu Allahu sholata illa bih, yang Allah tidak menerima sholat apapun kecuali dengan wudu seperti ini. Berarti wudu seperti yang Rasul lakukan dengan format tertentu, dengan tertib dan urutan tertentu, itulah yang membuat wudu sah. Ya, wudu sah dan sholat sah. Ya, tapi ada faktor lain nanti buat sholat sah juga. Ay bimithlihi dengan seperti wudu ini. Rawahul Bukhari. Kemudian alasan lain untuk menunjukkan kuatnya dalil bahwa saya tartib merupakan rukun dan kewajiban, alasan lain li anna al wudu'a ibadatun, karena wudu itu adalah ibadah. Tarji'u fi halatil udhri ila nisfiha. Tarji'u ila halatil udhri ila nisfiha, kalau misalnya diterjemahkan sehingga di sini mana ibadah yang dalam keadaan ada halangan kembali kepada setengahnya. Maksudnya gini, kalau misalnya kita ada halangan untuk berwudu, kita melakukan setengahnya wudu, maksudnya adalah tayamum, ya. Ya, kembali fi halatil udhri, halatil udhri, keadaan beruzur tidak bisa berwudu, maka kita tarji'u ila nisfiha, kembali ke setengahnya wudu. Maksudnya apa? Tayamum. Tayamum itu bukan wudu. Ya. Dia setengahnya wudu. Kenapa disebut nisful wudu? Karena anggota tubuh yang diusap adalah separuhnya wudu, yaitu wajah dan tangan, itu sudah separuhnya. Ya, itu sudah separuhnya. Karena kan ada empat dalam ayat. Wajah, tangan, kepala, kaki. Ya, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila marfiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum, empat. Kita kan kalau tayamu ambil wujuh dan yad, dua. Makanya disebut setengahnya wudu. Ya. Baik. Wudu itu ibadah. Dan kembali dia, kalau misalnya kita tidak bisa wudu karena uzur, maka kepada setengahnya wudu. Fa wajaba fiha at-tartibu kas-shalah. Maka wajib di dalamnya, di dalam ibadah tersebut, ya. At-tartib. Tertib. Kas-shalah, seperti sholat. Sholat itu pun ya juga dengan tertib. Enggak boleh acak-acakan. Enggak boleh ruku dulu baru tahiyat. Enggak boleh ruku dulu baru takbiratul ihram. Ruku dulu langsung. Nah, baru masuk sholat. Enggak bisa. Atau sujud dulu baru ruku. Enggak bisa. Jadi harus dengan tertib. Nah, ini ibadah mahdhah seperti ini harus dengan sesuai dengan sunnah Rasul seperti apa? Dengan caranya Rasul seperti apa? Falau nasiyat tartib, kalau misalnya dia lupa urutan, ya, lam yujzi'u, tidak sah, enggak cukup, enggak bisa. Ya, kalau misalnya seseorang lupa urutan, ya, itu enggak sah wudunya. Contoh dia misalnya baru masuk Islam, ya, udah diajarin, ini urutannya gini-gini. Lah terus, dia mulai dari, dimulai dari mana ya? Tangan dulu ya. Ini, terus muka, terus habis itu wajah, kepala, habis itu baru kaki. Dah selesai gitu, terus jalan ke masjid. Terus nanya sama orang muslim yang udah lama, seniornya, Pak Abu Naura, tadi saya tuh wudu tangan dulu, bener gak? Ya, Pak Abu Naura bilang, oh ya, nje. Terus habis itu muka saya, Pak Abu Naura, oh nje, bener ya. Habis itu das. Habis itu kepala saya, Pak. Se, kata Pak Bunda. Bentar. Tadi gimana? Tangan dulu, Pak Bunda. Iya, benar, tangan dulu. Terus muka. Oh iya. Terus kepala. Loh. Tangannya mana lagi? Nah, ini kan masalah. Habis muka kan tangan lagi gitu. Bedanya yang pertama itu kan cuma cuci ini doang. Yang kedua ini. Oh, berarti sampean, Mas. Salah. Tangan itu kalau sampai sini itu setelah wajah. Nah, oh berarti saya ini ya, nggak urut ya? Iya nggak urut. Lah berarti gimana dong sekarang? Ya diulang lagi wudunya. Kenapa? Karena urut itu rukun wajib. Gitu. Kalau nggak urut, ya salah. Udah, diulang lagi wudunya. Nah gitu. Begitu. Kama lau nasi al-fatihata fissolah. Seperti kalau misalnya dia lupa Al-Fatihah di sholat, maka nggak sah sholatnya, ya. Kecuali kalau misalnya dia ingetnya pas di dalam sholat. Nah, misal nih, sholat sunnah lah, sholat sunnah ya, dua rakaat di masjid. Allah. Kemudian mikir apa gitu kan? Allahu Akbar. Subhanallahil Azim. Subhanallah. Lah tadi pas habis takbiratul ihram itu, lah enggak ada Fatihah sama sekali. Lah gimana tuh? Kemudian baru ingat kapan? Kalau setelah salam, lah ya harus ini. Kalau anda sebelum salam anda enggak tahu gimana caranya. Kalau misalnya dia ingatnya masih di rakaat situ juga, maka dia nanti setelah sujud kedua ngulangin lagi sholat lagi dan nilaikan sholat itu rakaat pertama lagi. Kenapa? Karena rakaat pertama yang tadi nggak sah, tapi dia masih sholat gitu loh. Tapi kalau yang tadi sebelum salam mana nggak tahu gimana keputusannya ya. Kalau setelah salam baru ingat tadi nggak Al-Fatihah, sah nggak sholatnya? Nggak sah, karena ini rukun ini. Kalau dia mau ngulangin, tapi kan ini sunnah, ya. Kalau misalnya sholat fardu, ya wajib diulangi, gitu loh. Ya wajib diulangi. Masalahnya nanti kalau misalnya ternyata dia tuh imam lupa baca Fatihah, ribet itu, benar. Imam rakaat pertama sholat zuhur lupa baca Fatihah, pas sujud dulu baru, ujih tadi kayaknya belum baca Fatihah ya, iya bener yakin belum, aduh. Habis itu naik lagi, niatin rakaat pertama. Lah makmumnya kan enggak tahu, makmumnya ikut aja. Lah pas sujud kedua, dia bangkit lagi rakaat kedua. Bagi makmum itu rakaat ketiga. Makanya pada subhanallah ya kan. Kok enggak duduk tahiyat pertama. Oh, subhanallah. Ah. Lu aja pada enggak tahu. Lali. Woi, menang lali. Ntar gue jelasin dah. Gimana? Nah, habis nanti sholat. Hah? Sempat jelasin ditarik belakang. Enggak lah. Habis itu baru tahiyat. Pas di rakaat ketiga bagi makmum, di rakaat kedua bagi dia tahiyat pertama. Subhanallah. Ini yang lain pada. Jadi imamnya enggak benar nih kayak ini, sholatnya enggak benar nih. Ya, terus habis itu rakaat keempat bagi makmum. Pas rokat keempat, 72, diri malah dia, subhanallah, ya berisik banget sih lu pada gitu kan. Nah, lu rakaat kelima habis itu sebelum ini sujud sawi, baunya udah habis. Pas lima udah habis semua. Iya. Nah, tapi itu harus dijelasin, harus dijelasin. Kalau enggak dijelasin bisa subhat itu, harus dijelasin. Sebagaimana juga kalau misalnya rakaat ketiga misalnya. Ini kasus lain, rakaat ketiga dia diri lupa tahiyat pertama, lupa. Nah itu dia enggak boleh apa? Enggak boleh duduk lagi. Kalau udah diri kayak gini, rakaat ketiga enggak boleh duduk lagi, batal salatnya. Batal salatnya ini. Nanti kan diterusin aja. Walaupun belakang itu subhanallah, subhanallah. Oh, enggak. Kita enggak duduk lagi. Subhanallah, subhanallah. Dipaksa gitu. Subhanallah. Hey, what about? Ente lupa ente, gitu kan? Kebanyakan dia duduk lagi. Rata-rata duduk padahal itu ngebatalin itu. Kecuali kalau misalnya dia masih setengah diri duduk lagi baru enggak apa-apa. Tapi kalau udah full diri sempurna. Hey, subhanallah. Hey, nas. Hey. Subhanallah, gitu kan? Tetap dia harus diri. Tapi orang subhanallah, astagfirullahaladzim. La haula wala. Kayak orang tua kalau anaknya bang, la haula wala quwata illa billah. Tetap di diri, gitu kan? Nanti baru jelasin di akhir. Pak, ini kalau misalnya udah diri, enggak boleh ini lagi. Nah kecuali kalau misalnya saya nambahin rokaat kelima, lupa ini rokaat keempat, terakhir lupa bablas rokaat kelima, maka wajib bagi saya untuk duduk lagi, pak. Itu beda konteksnya, karena nggak ada rokaat kelima gitu. Biasanya kalau udah kayak gitu di tempat ada beberapa biasanya langsung ditarik lama diganti. Oh gitu. Malah ada cerita di daerah beberapa daerah itu. Bacaan surat sudah Fatihahnya aja salah, sudah dibenerin, enggak juga langsung ditarik kan? Ditarik entar lah di. Biasanya ada beberapa daerah gitu. Gitu. Nah, itu pedih juga itu. Kayak ngaji gitu kan, ngaji baru berapa menit udah ditarik kan gak enak gitu. Iya. Oke, kama lau nasil Fatihata fi sholati awin najasata ala badani. Nah kalau misalnya dia lupa ada yang najis di badannya, lah dia udah sholat, enggak sah sholatnya. Ya misalnya kalau tai kotok enggak najis, enggak apa-apa itu. Sekarang masalah bukan tai kotok, tai kucing. Najis. Tai ayam, tai kotok, tai ayam. Tai kucing najis, sepakat kan najis. Najis karena memang najis, bukan karena baunya aja. Nah, misalnya kita habis nginjek tai kucing. Ya kan? Jebret, ya. Jebret. Kira-kira nginjek terus habis itu naik ke masjid. Udah wudu. Tak injek. Ya itu enggak membatalkan wudu memang. Tapi kan kalau dipelihara kayak gitu kan orang gimana nanti kan? Nah, udah keinjek kita telanjang kaki naik ke masjid. Ada tai kucing di masjid itu di luar masjid kita injek gitu kan? Terserah dah sengaja atau enggak. Sengaja gitu kan? Sengaja. Ah, belum 5 menit nih sengaja ceret ya. Gencet dia. Ah, rasain lo kucing gitu kan? Kucing liatin. Ini orang enggak waras sih kayaknya. Gua berak di situ malah diinjak, biasa orang-orang pada ngindar istighfar ngeliat tai gua malah ini. Nah. Terus nanti juga saya bersihin nanti bersihin. Terus pas lagi mau bersihin, ada miss call. Assalamualaikum. Kenapa itu miss call? Oh, panjang ngobrolin tentang bisnis, tentang apa gitu kan. Lupa ke atas salat. Salat di situ udah selesai salat jemaah. Dia enggak ngeh kalau misalnya jemaah samping-samping mereka juga rata-rata istighfar. Astagfirullah apa nih? Gitu kan? Selesai sholat. Duduk sila. Sila. Semriwing ya. Kayaknya. Dia juga tadi belum ini. Nih. Ya kan? Belum di ini nih bersihin. Masih ada itu sisa-sisanya tuh. Asarnya itu masih ada. Wah. Dia juga nih. Waduh. Pas kayak gini. Wah. Pas kayak gini juga dilihatin sama orang-orang. Wow, iya ternyata kamu tuh yang bau ini kan. Nah kejadian kayak gitu berarti dia lupa najis di badannya. Sholatnya sah nggak? Nggak sah sholatnya. Nggak sah sholatnya. Lupa kayak gini nggak sah sholatnya. Karena keharusan ini. Nah, juga kalau misalnya ada sholatip. Misalnya. Ada apa sih namanya sholatip ya? lem atau bukan selotip gitu, nempel di sini. Ayo wudu, nggak kecabut, ya nempel. Terus baru inget pas di tengah sholat lagi mal tuh. Kini kan mungkin baru terasa. Baru terasa atau pas lagi kayak gini, loh, loh ada selotip. Oh iya tadi wudu berarti nggak kenanya ini, gimana tuh? Kalau misalnya dia sebelum wudu itu dia masih tohir, masih enggak berhadas, maka enggak perlu, karena oh tadi saya pun wudu itu sebagai penyempurnaan aja, karena sebelumnya saya masih suci, itu enggak usah dituin karena dia kondisinya tohir, terbukti gitu. Tapi kalau misalnya dia ragu atau yakin bahwa sebelumnya tidak tohir, maka dia wajib membatalkan gitu. Nggak wudhu maning pak, nggak bisa. Setelah wudhu selesai, nggak bisa, nggak bisa. Harus di masa setelah ini. Kayak misalnya ini wudhu ya, setelah udah kaki selesai, alhamdulillah. Terus doa, astagfirullahaladzim dan seterusnya. Terus, loh, waduh, masih ada nih gitu. Terus, ah, tambahin ah pakai om. Atau cucu-cucu. Enggak bisa. Harus diulang lagi gitu loh. Itu harus diulang. Kecuali kalau masih di bagian, kok masih wudu nih, masih dalam wudu, bagian tangan. Dari yang pertama wajib, mau ke kepala tapi masih ada nih. Ini tambahin. Ah itu enggak apa-apa. Persihkan cat kecil aja. Tergantung kalau misalnya cat itu kecil itu apa namanya tebal dan ngalangin, tetap di nggak botak ya, walaupun kecil. Walaupun kecil karena ngalangin dari air. Lem. Lem juga lem yang ngalangin dari air. Iya. Glukol. Kalau najisnya statusnya bukan lupa tapi nggak tahu ada di situ. Misalnya nggak tahu nih ada najis ini. Udah selesai. Ada najis di sini. Ya, jadi masuk karena lupa juga. Makanya kayak kita ragu-ragu ada keluar kencing atau enggak. Kan kita anggapnya enggak najis karena masih ragu-ragu gitu. Nah, pas udah selesai sholat, iya basah bener. Jadi ini ulang lah. Kan udah terbukti. Kan udah hilang keraguan-raguan itu. Iya, udah terbukti. Ya berarti diulangin. Oh, itu antum. Urusan antum ini. Tapi anak kan tugas anak di sini cuma ngejawab doang. Adapun males mau ke neraka apa kesulitan urusan dewe kan masing-masing lah. Jangan tanya anak antum males apa enggak, itu urusan masing-masing. Kalau lagi sholat terus cicak jangan senyumnya jatuhkan ketorannya langsung kena jiwa. Ya, itu benar yakin itu kotoran cicak. Benar ya dengan warnanya seperti itu. Lantum tahu dari mana itu? Maksudnya, antum kan lagi sholat. Tertek. Oh di bawah sini, kena gini. Ya udah. Sampingnya. Masih hangat. Ya pakai cara gimana caranya gitu kan? Gak mesti masih hangat kan? Walaupun nempel tapi bisa ada caranya gitu. Enggak masalah. Tapi dibuang, jangan didiemin, pokoknya diperhatiin. Hah? Ya malah nambah itu jangan kalau gitu. Di apa gitu, disentil atau digimanain gitu kan? Malah di sini kena jemaah yang lain juga dimanain, loh, jauh gitu, kena lagi yang lain. Ada padahal baru telek cicak aja. Gimana kok tai tokek itu nanti. Kita melanjutkan ke fara berikutnya. Kalimat ini agak panjang dikit tapi terjemahnya ada alhamdulillah. Far'un idza syakka fil kharij minhu ahwa maniyun am madhi. Ini baca. Idza kharaja min farjihi balalun yajuzu an yakuna maniyya wa yajuzu an yakuna madhiya wa ishtabaha alayhi al hal. Fa ma alladhi yajibu alayhi? فيه خلاف منتشر علقته في بعض الكتب أكثر من 13 مقالة والراجح في الرافع والروضة أنه يتخير، فإن شاء جعله منيا واغتسل، وإن شاء جعله مذيا وغسل ما أصابه من بدنه وثوبه وتوضأ، لأنه إذا جعله مذيا وتوضأ فقد أتى بما يقتضي الوضوء، فارتفع حدثه الأصغر وبقي الحدث الأكبر مشكوكا فيه والأصل عدمه. وكذا يقال إذا اغتسل، وقيل يجب عليه الأخذ بالاحتياط لأن تحققنا شغل ذمته بأحد الحدثين، ولا يخرج عن ذلك بيقين إلا بأن يحتاط، كما لو لزم ذمته صلاة من صلاتين ولم يعرف أينها يجب عليه أن يصليهما، وهذا قوي، رجحه النووي في شرح التنبيه وفي رؤوس المآسي له، والله أعلم. Cabang, jika dari kemaluan seseorang keluar cairan yang dimungkinkan itu adalah mani dan dimungkinkan pula mati, sedangkan dia sulit membedakan apa yang wajib dia lakukan, terjadi perbedaan pendapat yang masyhur tentang hal ini. Saya telah mengomentarinya dalam sebagian kitab dengan mengutip lebih dari 13 pendapat. Pendapat yang unggul menurut Ar-Rafi'i dalam Ar-Rawdah adalah orang tersebut bebas memilih antara menganggapnya sebagai mani sehingga dia mandi, atau menganggapnya sebagai mati sehingga dia mencuci bagian dari badan dan pakaiannya yang terkena mati itu terkena mati lalu berwudu. Karena jika dia menganggapnya sebagai mati dan dia berwudu, berarti dia telah melakukan sesuatu yang mengakibatkan wudu sehingga hadas kecilnya hilang, sementara hadas besarnya tetap diragukan. Sedangkan menurut ketentuan awal mulanya hadas besar itu tidak ada. Demikian pula jika dia mandi. Pendapat lain mengatakan bahwa dia wajib mengambil tindakan hati-hati, karena manakala kita memasukkan adanya pertanggungan padanya dengan salah satu dari dua hadas, sedangkan dia tidak keluar dari keadaan tersebut kecuali dengan cara yang pasti, yaitu dengan cara hati-hati, seperti seandainya dia terkena pertanggungan satu sholat di antara dua sholat tetapi dia tidak mengetahui sholat yang mana, maka dia wajib mengerjakan dua sholat tersebut. Pendapat ini kuat dan diunggulkan oleh An-Nawawi dan dalam syarah At-Tanbih dan dalam Ru'us Al-Masail karyanya. Kemudian idza kharaja min farjihi balal, kalau misalnya kharaja min farjihi, ada orang keluar dari kemaluan depannya balal, basahan. Nah, dan juga yajuzu an yakuna maniyan wa yajuzu an yakuna madhiya, yang mana dia ini kurang bisa membedakan ini mani atau madhi. Ya. Washtabaha 'alaihi hal, sehingga dia itu istabah, menjadi syubhat. Samar-samar nih. Ini mani atau madhi nih? Kan kalau mani dan madhi hukumnya beda. Madhi itu najis, mani itu enggak najis. Tapi kan mani itu menyebabkan mandi, madhi cukup wudu. Nah, terus harus apa nih? Ya kalau mani itu kan hadas akbar atau asghar? Akbar. Kalau mani, madhi asghar. Nah, jadi man ladhi yajibu alaih, apa yang wajib untuknya? Apa yang wajib untuknya? Fihi khilafun muntashir, ada perbedaan pendapat yang tersebar. Alaqtuhu fi ba'dil kutubi akthar min 13 maqalah. Saya telah menuliskan, mengomentari di sebagian kitab-kitab lebih dari 13 pendapat, masya Allah. Ar-rajih, yang rajih dalam madhab di sini, ar-rajih dalam madhab menurut Imam Ar-Rafi'i, ini kan di sini kalimat ar-rajihu fi ar-rafi'i war-rawdati. Maksudnya yang rajih, disebut rajih dalam kitab Al-Aziz karya Ar-Rafi'i dan dalam Ar-Rawdah nukilan Imam Nawawi dari Ar-Rafi'i. Itu jadi dua kitab berbeda nih. Kalau dalam terjemahan pendapat yang unggul menurut Ar-Rafi'i dalam Ar-Rawdah ini salah terjemahan ini. Maksudnya ar-rajihu fi ar-rafi'i war-rawdah, yaitu dalam kitabnya Ar-Rafi'i Al-Aziz dan dalam kitab Rawdah nukilan Imam Nawawi terhadap Imam Ar-Rafi'i, annahu yatakhayyar, bahwasanya dia boleh memilih. Ini yang rajih bagi Imam Ar-Rafi'i, bahwasanya dia boleh memilih. Fa in sya'a, jika dia mau, ja'alahu maniyan wa ghtasal, anggap saja itu mani, kemudian dia mandi. Wa in syaa, jauh dia mau, ja'alahu madhiyan, anggap itu madhi. Wa ghassala ma asabahu min badanihi wa thawbihi wa tawaddo. Sehingga kalau misalnya itu yang keluar madhi, dianggap madhi, maka menanggulanginya, ghassala ma asabahu, mencuci apa yang terkena pada dirinya dari badannya atau dari thawb, pakaiannya. Kemudian dia berwudu, begitu. Kalau misalnya itu madhi. Li'annahu idza ja'alahu madhiyan wa tawaddu'a, karena ini pendapat yang pertama ini, karena kalau misalnya dia menganggap nih yang keluar nih, oh madhi atau mani ya, ah saya pilih ini madhi aja. Kalau dia milih itu sebagai madhi, kemudian dia wudu, faqad ata bima yaqtadhi alwudu, maka dia telah melaksanakan apa yang memang berkonsekuensi wudu, yaitu keluarnya madhi. Fartafa'a hadatsu al-asghar, maka hilanglah hadats asghornya dia. Terus yang tersisa apa? Kan masih ada kemungkinan ini mani, hadats akbar. Wa baqiya al-hadatsul akbaru mashkukan fihi. Dan yang tetap adalah hadats akbar yang masih statusnya sebagai mashkukan fihi. Yaitu apa? Syak. Ragu-ragu, enggak pasti nih. Ya. Wal aslu adamuhu. Nah, hukum asalnya itu kita tidak berhadats akbar karena jarang. Keluar mani itu sama keluar madzi lebih mungkin keluar madzi. Maksudnya di sini bukan lebih mungkin, tapi hadats akbar dengan hadats asghar lebih rutin hadats asghar. Sehingga kalau untuk hadats akbar harus membutuhkan dalil yang lebih kuat lagi supaya kita memastikan ini hadats akbar. Maka asalnya adalah adamul hadats al-akbar. Wa kadza yuqalu idza ghtasala. Dan begitu juga dikatakan seperti ini kalau misalnya dia mandi. Itu pendapat pertama dalam mazhab. Ada mengatakan, ah ini cukup menjadikannya, dia terserah antum mau menganggap itu sebagai mandi silakan, mau menganggap itu sebagai mani silakan, dan juga lakukan konsekuensi dari anggapan antum masing-masing. Itu pendapat pertama. Wa qil, dan dikatakan ini pendapat yang kedua. Yajibu alaihi al-akhdhu bil ihtiyat, wajib atasnya untuk mengambil ihtiyat, jaga-jaga. Ihtiyat itu jaga-jaga. Lah maksudnya gimana jaga-jaga? Berarti jaga-jaga di sini antum mandi sekalian. Mandi sekalian. Li'anna tahaqqaqna syughla dhimmatihi bi ahadil hadatsain. Karena di sini mengambil tindakan hati-hati, jaga-jaga. Manakala kita memasukkan adanya pertanggungan padanya dengan salah satu dari dua hadas. Di sini maksudnya apa nih? Nih. Jadi li'anna tahaqqaqna syughla dhimmatihi bi ahdil hadatsain wa la yakhruju an dhalika yaqinan illa bi an yahtaq. Gini. Karena kita ini enggak bakal bisa tenang sampai yakin kecuali kalau kita waspada. Maksudnya ini kan ada hadats asghar, ada hadats akbar. Mana yang lebih waspada? Kita amalkan ini hadats akbar. Iya. Karena kalau kita amalkan salah satunya itu hadats asghar saja, maka belum aman nih dari kemungkinan ada dia hadats akbar. Maka ihtiyatnya kita, jaga-jaganya kita, waspada kita adalah mengamalkan ini sebagai hadats akbar, sehingga kalau hadats akbar itu kita penuhi, maksudnya mengulangi kita penuhi, maka ada akbar otomatis juga. Maka itu lebih ihtiyat daripada kita sekadar mengamalkan konsekuensi hadats asghar. Kama law lazima dhimmatahu salatun min salatain wa lam ya'rif aynaha yajibu alaihi an yusalliyahuma wa hadza qawiyun. Kalau terjemahannya sedak, seperti misalnya seandainya ia terkena kewajiban satu salat di antara dua salat tapi dia tidak mengetahui salat yang mana, maka dia wajib mengerjakan dua sholat tersebut. Ada yang tahu nggak contohnya maksudnya sini? Dia diwajibkan salah satu sholat di antara dua sholat, tapi dia sendiri nggak tahu sholat yang mana, maka dia wajib mengerjakan dua sholat tersebut. Ngerti maksudnya? Bisa paham nggak? Misalnya dia lupa nih, saya ini belum sholat salah satu dari sholat zuhur atau sholat asar nih. Ya. Misal contoh, saya ini ragu nih, saya udah sholat zuhur atau udah sholat asar. Tapi yang saya tahu, saya udah sholat 4 rakaat misal. Ya. Saya tahu saya tadi sholat 4 rakaat, tapi saya lupa nih tadi sholat zuhur atau sholat asar. Misalnya, misal. Atau dalam perjalanan 2 rakaat kan. Saya udah 2 rakaat. Tapi saya enggak tahu tadi itu zuhur apa asar ya, saya lupa gitu. Sehingga berkonsekuensi si saya 2 rakaat ini saya lupa zuhur apa asar. Kan ada pendapat ulama yang membolehkan zuhur dulu atau asar dulu gitu. Makanya udah di sini maksudnya mengerjakan 2 salat tersebut. Gitu loh. Dua-duanya. Dia ulangi. Yang tadi kan dia juga lupa nih, tadi zuhur apa asar ya. Sehingga untuk menentukan yang sekarang zuhur atau asar kan ragu. Kalau misalnya saya tentukan saya sholat sekarang asar, tadi zuhur, siapa tahu tadi itu saya sebenarnya sholat asar bukan zuhur. Kalau saya sekarang tentukan sholat zuhur, siapa tahu tadi saya sholat zuhur. Ya bingung kan? Ulangi itu. Dua-duanya. Itu maksudnya di sini. Ya. Walaupun ini pengkiasan yang wallahu alam ya. Tapi kalau pendapat untuk masalah wudu tadi, ya hadas tadi, keluar cairan itu wallahu alam yang lebih unggul adalah pendapat yang kedua, bukan pendapatnya Ar-Rafi'i. Pendapat kedua ini lebih ihtiyat, lebih jaga-jaga, lebih hati-hati. Agar pendapat ini dikuat dan diunggulkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah At-Tanbih dan kitab Ru'us Masail beliau. Dan kita cukup sampai sini, insyaallah pada pekan depan kita mulai sunnah-sunnah wudu insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.